Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة أرشدكم الله. Alhamdulillah, setelah libur berbulan-bulan, akhirnya pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu lagi untuk sama-sama mengkaji bagian dari apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mulai petang ini dan macam petang-petang yang berikutnya yang akan datang, kita masih akan mengkaji tentang muamalah maliyah, muasirah, satu pembahasan yang tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak bersinggungan dengannya. Karena setiap hari pasti kita bermuamalah maliyah, bermuamalah yang ada hubungannya dengan harta. Pada kesempatan petang hari ini, saya ingin merefresh, mengingat kembali dan menyampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan dasar-dasar dari kewajiban kita untuk mencari nafkah. Saya ambilkan ini dari apa yang ditulis oleh Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam buku beliau Mu'amalat Maliyah Mu'afirah. Saya bacakan seperti biasa. ربط الإسلام الرزق بالكسب أو العمل وحط عليه وعده جهادا وعبادة لإعفاف النفس وسد حاجة الأهل. Islam mengaitkan rezeki. Siapa di antara kita yang tidak mencari rezeki sampai harinya? Nah, Islam, Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan usaha atau kerja. Islam menganjurkan setiap muslim untuk bekerja, dan bahkan pekerjaan itu disebut sebagai satu bentuk jihad dan juga satu bentuk ibadah untuk menjaga diri serta memenuhi kebutuhan keluarga. Dasar pernyataan ini adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dalam apa yang Allah anugerahkan kepadamu kampung akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, Sampai penggal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang mengaku percaya kepada Allah, mengaku siap tunduk dengan aturan Allah, untuk berusaha mencari kampung akhirat, berusaha mencari kebahagiaan yang sejati. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan lupa dengan bagianmu dari dunia. Jangan lupa, jenenge jangan lupa itu berarti kalau kita mencoba merasakan suasana ketika ayat ini belum turun, berarti seakan-akan para sahabat itu orang-orang yang sangat sibuk mengurus akhirat. Sampai-sampai saking sibuknya ngurus akhirat, dunianya agak kurang diurus. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah, wala tansa nasibaka minat dunia. Sepertinya kalau dibandingkan dengan keadaan kita hari ini terbalik ya. Kita mengaku mukmin, mengaku muslim, kalau ditanya pengen mendapatkan kenikmatan abadi di surga, di jannah, pasti jawabnya iya. Pengen berkumpul dengan Rasulullah dan para sahabat, jawabnya pasti Tapi kehidupan sehari-hari kita tidak menunjukkan kita melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas yang dilakukan oleh para sahabat. Ya maka ya perlahan-lahan ya kita mari merubah. Ya kita perbaiki keadaan diri kita bagaimana supaya kampung akhirat itu menjadi fokus kita. Insyaallah Bapak-bapak dan ikhwan fillah, wafaqallahu wa iyyakum. Apabila kampung akhirat itu menjadi fokus kita, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan saban hari dalam hubungannya dengan mentari rezeki akan selalu kita timbang. Ini nanti pilihan kerja ini akan mengantarkan saya atau menghalangi saya dari mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dan kalau begitu, manakala kita mendapati di antara akad-akad kita, transaksi-transaksi kita itu ada yang melanggar aturan syar'i, untuk meninggalkannya akan terasa gampang. Karena apa? Fokusku kan mencari dunia, mencari akhirat. Akhirat, dunia itu kan jangan lupa saja. Namanya jangan lupa itu berarti titik baik. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru bil ardi wabtaghu min fadlillah." Surah Al-Jumu'ah. Kalau tadi surah Al-Qasas ayat 77, ini surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Apabila telah selesai dikerjakan salat, "Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Silakan kalian kalau mau mencari nafkah, silakan menyebar di muka bumi. Silakan di sini maksudnya berarti mubah, boleh. Ya. Habis sholat Jumat langsung bekerja lagi, boleh. Kenapa kok dikatakan boleh? Ya karena kita kemarin sudah sama-sama mengkaji bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh orang-orang yang wajib mengerjakan sholat Jumat tetapi dia tidak mengerjakannya, maka transaksinya adalah transaksi yang fasid, yang rusak. Kalau menurut pendapat para kebanyakan ulama, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, itu transaksi yang fasid itu adalah transaksi yang nantinya perpindahan hartanya berarti tidak benar. Kalau perpindahan hartanya tidak benar, berarti kita makan harta orang lain secara batil. Itu kalau menurut tiga mazhab. Sementara menurut mazhab Hanafi, kita mengingat lagi ya, transaksi yang fasid itu transaksinya tetap sah, tetapi pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa. Apakah kalau menurut pendapat yang pertama yang transaksinya tidak sah tadi tidak berdosa? Ya otomatis berdosa, lebih berdosa karena melakukan transaksinya berdosa, makan harta secara batilnya juga berdosa. Kalau menurut pendapat Hanafi, transaksinya berdosa, makan hartanya tidak berdosa karena sudah sah. Cuma yang perlu kita catat baik-baik, umumnya di Indonesia ini konon mengikuti mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa tidak boleh bertransaksi kalau sudah terdengar adzan Jum'at sampai selesainya sholat Jum'at. Maka bapak-bapak yang punya warung ya, nantinya begitu menjelang dikumandangkannya azan ya, biar tidak ragu-ragu, biar tidak kena syubhat, itu segera tutup dulu. Tunggu nanti sampai selesainya sholat Jumat. Bukan ibu-ibu. Nanti kalau yang beli bukan ibu-ibu bagaimana? Soalnya orang-orang yang ada di sekitar ini banyak, yang ada di sekitar kita maksud saya, banyak yang mengaku muslim tetapi orang budal sholat Jumat. Itu tetap transaksinya tidak sah. Apa kita tega kalau kita memberi makan diri kita sendiri, keluarga kita dengan harta yang haram ya? Pasti tidak rela kan? Karena itu sama juga dengan kita memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsaq dari sahabat Abdullah bin Abbas, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Barang siapa yang ketika di sore hari dia capek, lelah, berpeluh, berkeringat karena pekerjaan tangannya, mencampur ya apa saja, amsa maghfuranlah, maka di sore hari itu dia menjadi sosok yang diampuni oleh Allah. Enak ya. Tentunya kalau selama seharian dia bekerja dengan tidak melanggar aturan Allah. Ini memang pedagang itu enak banget. Pekerja itu enak banget. Bar kerja diampuni dosane. Siapa yang tidak mau? Bahkan ada hadis yang lain menyatakan minad dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu bi talabil ma'isyah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu ada dosa-dosa yang tidak akan dapat dihapus kecuali oleh rasa capek atau keinginan untuk mencari manusia. Jadi kalau kita meneladani para sahabat ya, di dalam bagaimana mereka bekerja dan bertawakal, itu sore hari pulang ke rumah membawa hasil kerja hari ini dibagi menjadi tiga, yang sepertiga dimakan, yang sepertiga disedekahkan, yang sepertiga buat modal besok. Begitu terus. Itu tawakalnya memang tingkat tinggi. Kalau kita kan pikirnya, ini besok payu, ini besok oleh gawean. Tawakal kita memang belum setinggi tawakalnya para sahabat. Meskipun demikian, para ulama membolehkan kok kalau misalnya kita menyimpan hasil kerja kita, tapi dibatasi. Kata mereka, kalau kita mau menyimpan hasil kerja kita, persediaan makanan dan sebagainya, itu maksimal untuk persediaan 1 tahun, tidak boleh lebih. Ribet. Setahun tok, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih, di antara hikmahnya dikhawatirkan tetangganya nanti tidak makan. Tapi dikelompokke yo tak kelompokke kanggo urip anak cucuku nanti. Alasane biasane yo daripada nanti saya meninggalkan anak cucu dalam keadaan terlunta-lunta, kan lebih baik saya sediakan. Ketoke apik ya. Tapi sebenarnya secara tidak langsung itu juga mewariskan tidak tawakal kepada Allah. Mewariskan satu keyakinan yang tanpa disadari bertentangan dengan firman Allah bahwa Allah menjamin rezeki bagi masing-masing makhluk. Wa hatta binatang-binatang semuanya kan dijamin oleh Allah. Maka para ulama menyatakan seperti itu, batasan maksimalnya adalah kalau menyimpan bahan makanan itu 1 tahun. Itu tadi beberapa ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk berusaha, untuk bekerja. Wal makatibul masyru'atu katsiratun wa ahamuha az-zira'atu wat-tijaratu was-sina'atu wal ghanaimul harbiyatu an-najimatu 'anil jihadil masyru'i wa qad baraza fi 'asril hadir makatibu ta'tamidu 'ala taqsimil khidmati min anwa'i isharatil a'mali aw al-'ummal والمحامات والتعليم والطب والهندسة والوساطة العقارية والصيدلة ونحو ذلك كخدمات المصارف الإسلامية. Sarana atau media atau bentuk-bentuk usaha yang disyariatkan itu banyak. Yang paling penting adalah az-zira'ah, pertanian, kemudian perdagangan, kemudian perindustrian. Nah, teman dulu sebenarnya bahasanya bukan perindustrian ya. Ya, jasa membuat. Cuma kan kalau besar itu jadinya industri ya. Buat baju, buat alat-alat itu jadinya industri ya. Kemudian juga ghanimah. Kalau di saat ada pertempuran atau ada peperangan antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir, maka di sana harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir di medan perang itu menjadi ghanimah. Kalau perangnya sesama muslim, tidak boleh harta diambil sebagai ghanimah. Seperti perang pada masa sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, itu kan sama-sama muslim. Para ulama menyatakan harta yang ditinggalkan di medan perang tidak boleh diambil sebagai ghanimah. Berbeda aturan perang dengan sesama muslim dengan orang-orang. Apa boleh perang sesama muslim? Ya pada asalnya tidak boleh. Tetapi kadang-kadang ada kondisi di mana kita dituntut untuk melakukan hal itu. Tapi bukan kajian kita sekarang, yaitu kapan-kapan saja. Kalau fikih muamalah maliyahnya sudah selesai mungkin ya, kita kasih tentang fikih jihad. Di masa kini hadir berbagai bentuk usaha atau sarana untuk mendapatkan nafkah, yakni menjual jasa, taqdimul khidmat. Di antaranya menjadi tenaga di pabrik-pabrik ya, kemudian menjadi pengacara, kemudian dalam dunia taklim menjadi guru, kemudian dokter, arsitek atau bangunan ya. Kemudian juga disyariatkan, dibolehkan juga maksudnya adalah al-wisata al-qariyah tamtar broker, bekerja sebagai broker itu juga dibolehkan. Kemudian dalam dunia farmasi, kalau sekarang tambah lagi kayaknya herbal ini yang lagi ramai di mana-mana ini ya, itu juga mirip-mirip dengan farmasi. Termasuk juga khidmatil masarif al-islamiyah, dunia perbankan yang islami. Ya, semua yang sudah kita sebutkan tadi, mulai dari yang pertama yakni az-zira'ah, tijarah, dan sampai yang terakhir yakni al-masarif al-islamiyah, perbankan islami, ya, semua ada aturan-aturannya. Tidak berarti oh ini saya mau masuk ke dunia pertanian. Terserah saya caranya mau apa. Tadi pagi saya ditanya oleh santri, Ustaz, di kampung saya ini semua orang menanam jambu merah. Itu kan memang sekarang lagi marah, Ustaz. Karena memang kampungnya bisa dikenal kampung jambu merah. Itu boleh apa tidak, Ustaz, kita menyewakan pohon jambu selama 1 tahun, ya, kita mendapatkan uang sekian puluh juta rupiah. Nanti hasil panenannya diambil, dinikmati oleh orang yang sudah menyewa pohon jambu kita. Ya, itu yang berbunyi menyewa, ya. Maksud saya, hakikat sewanya itu bukan sewa. Pohon itu disewa, bisa digopong. Sebenarnya itu sama juga dengan jual beli yang lebih parah daripada sekedar jual beli ijon. Kalau ijon itu kan sudah cetok kembangi, ono pentil pentile, terus ditukungi kapan tak tukung sama ini, piye, gelem apa orang, gelem. Nah kalau yang ini kan lebih parah lagi, bahkan belum tentu kembangi. Pokoknya ini saya sewa toh, ya bahasanya sewa, tapi sebenarnya saya beli buah selama tahun ini dengan harga sekian. Sebenarnya seperti itu. Ya. Saya ingatkan lagi apa yang sudah kita pernah kasih pada beberapa pertemuan yang lalu. Allah Burutu bin Rukud bin Maqasid wal Ma'ani la bin Al-Fab wal Ma'bani, yang dijadikan sebagai sandaran, yang dijadikan sebagai patokan, yang dihitung, yang dianggap dalam berbagai akad itu adalah hakikatnya, bukan lafal-lafal yang dibunyikan. Walaupun lafal yang dibunyikan sewa, tapi kalau hakikatnya transaksi jual beli, ya tetap saja itu dinilai sebagai jual beli. Dan kalau jual belinya bertentangan dengan aturan syar'i, berarti itu juga tidak diperbolehkan. Soalnya kalau nanti yang dijadikan patokan istilah atau nama, di Indonesia ini tidak ada riba, yang ada bunga. Yang ada bunga, tidak ada riba. Siapa yang riba? Ini bunga kok. Nah itulah, makanya para ulama memberikan kaidah al-ibratu bil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Kemudian Dr. Bapak Az-Zuhaili memberikan penjelasan tentang apa usaha yang paling utama, yang paling afdol. Wa afdalul makatibi al-ghanaimul harbiyah. Fahiya maktabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa asyraful makatib. Medan usaha atau hasil usaha yang paling baik adalah, yang paling bagus adalah ghanimah. Karena itu adalah hasil kerja yang menjadi khasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hasil usaha yang paling utama. Kok bisa begitu? Hubungannya dengan apa? Lima fihi min ikhlai kalimatillah. Jadi bukan semata-mata dapat hartanya, bukan semata-mata karena perangnya, tapi lebih karena dengan melaksanakan, dengan berperang itu, berperangnya adalah demi meninggikan kalimatullah. Maknanya kalau ada orang yang berangkat berperangnya kita lai kalimatillah, terus dia dapat ghanimah, sebenarnya ya dia punya niatan yang tidak betul, ya, dipertanyakan. Bahkan kalau saya tidak keliru, saya pernah sampaikan juga bahwa termasuk orang-orang yang pertama-tama dimasukkan ke dalam neraka, ya, orang yang tidak ikhlas di dalam berangkat berperang di jalan Allah. Wajaliha at-tijarah. Afdol yang kedua adalah tijarah, perdagangan. Setelah ghanimah, bawahnya perdagangan. Tsumma shina'ah, kemudian usaha membuat-buat apa, ya, membuat baju, membuat apalah jasa yang hubungannya dengan perindustrian, ya. Qala An-Nawawi rahimahullah wa sawabu anna athyabal makatibi makana bi amali al-yad. Imam Nawawi menyatakan tentunya pernyataan ini setelah beliau menampilkan banyak pendapat mengenai apa yang paling afdol. Beliau mengatakan yang benar menurut beliau, yang rajih menurut beliau, usaha atau hasil usaha yang paling bagus adalah makanan bi amalil yadi, yang dikerjakan dengan tangan, yang kita memang jadi capek. Wa in kana ziraatan fahuwa athyabul makasib. Jika itu adalah dunia pertanian, maka itu adalah usaha yang paling bagus. Loh kok bisa begitu? Lima yastamilu alaihi min kaunihi amalal yadi wa lima fihi minat tawakkuli wa tahqiqin naf'il amilil adami walid jawabi wa tayri. Kalau menawari, tidak tahu bagaimana ini karena beliau seorang petani ya. Tapi beliau menyatakan pertanian yang paling afdol. Kenapa? Karena yang pertama, petani pasti capek. Lima yastamilu alaihi kau ini amalul yadi. Isinya kerja dengan tangan pertanian itu. Walaupun dengan mesin tetap saja tangan ikut ya sekarang. Apa kayaknya belum ada ya orang nanam padi pakai mesin. Kalau ngelungku pakai mesin sudah ada. Tapi kalau nanam padi pakai mesin sudah ada juga. Oh sudah ya, saya belum tahu kalau sudah ada itu ya. Kalau panen sudah ada, ya panen sudah ada. Wali masih minat tawakul. Kemudian petani ini tawakulnya lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, apalagi yang pekerjaannya pegawai itu tawakulnya rendah sekali itu ya. Lah, nggak kerja aja dapat gaji. Kalau pedagang masih mending, ya. Dan pedagang itu saya punya beberapa kenalan pedagang, ya, masya Allah, ya. Ternyata ya membuktikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul tidak ingkar janji akan janjinya bahwa rezeki itu akan datang itu tidak ingkar janji Allah. Ya. Nah kembali ke yang petani tadi, jadi memang petani ini tawakalnya tinggi sekali, dia akan kalau habis nanam itu sih berdoa sungguh-sungguh. Ya Allah jangan sampai banjir, ya Allah jangan sampai angin ribut. Itu tinggi betul ya. Pas menjelang panen juga ya Allah jangan hujan deras terus ambruk kabeh ya Allah itu. Ya Allah jangan datangan warung coklat gitu. Itulah nah, petani. Selain itu, tahqiqun nafil 'amil adami. Petani ini istimewanya dia merealisasikan atau mewujudkan manfaat umum bagi umat manusia. Coba kalau enggak ada petani, kita mau makan apa? Kita semuanya pedagang lah, sehat di dalam kok. Pemanganan itu mesti sumbernya dari petani. Gandum petani, beras petani, singkong petani, semuanya dari petani. Walid jawab juga untuk binatang. Kalau kita bekerja sebagai pedagang misalnya, kita punya binatang ternak di rumah, mungkin enggak agak kita bisa jadi tidak kita perhatikan. Tetapi petani ya, dia misalnya di rumah dia punya apa namanya ayam, kemudian juga punya kambing atau punya sapi, itu ngarit apa, ya nggak harus ngarit, maksudnya habis panen padi itu apanya itu namanya jeraminya itu akan dimanfaatkan. Jadi padahal kita memberi makan binatang-binatang itu kan juga ada nilainya, ada satu bentuk ibadah di sana jika diniati ibadah. Waktu air untuk burung-burung ya, para petani itu kan ya meskipun burung itu digusai tapi kan tetap saja ada barang 1-2 butir yang dimakan ya. Makanya kalau ada di antara yang jadi petani, kalian saja niatkan sedekah sama burung. Yuk digusah neng sing wis kadung dipangan tak niati sedekah. Aku sedekah kepada burung-burung yakni untuk bulir-bulir padi yang sempat dimakannya. Soalnya nek ora ya bisa habis juga ya. Wa hadha muwafiqun lil hadits an-nabawi an Rifa'ah bin Rafi' anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab qala 'amalur rajuli bi yadihi wa kullu bai'in mabrur. Ini sesuai dengan hadis Nabi dari diriwayatkan dari Rifa'ah oleh riwayat Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa usaha yang paling bagus itu? Kata Nabi, amalur rajuli biyadihi, kerja, hasil kerja tangan seseorang. Wa kullu bai'in mabrur, dan transaksi atau jual beli yang mabrur, yang baik. Apa itu definisi dari bai'un mabrur? Wa huwa ma khalisa 'ala yaminil fajirah, yakni transaksi yang bersih, yang bebas dari sumpah palsu. Sumpah ini tadi harganya sekian padahal tidak. Ini tadi sudah ditawar sekian padahal tidak. Saya kalau pas di rumah itu di pasar memerhatikan pedagang itu, saya lihat banyak yang melakukan yang seperti itu. Nah, itu jual belinya jadi bukan jual beli yang kasbun atyab, jadi tidak atyab lagi. Wa anil ghasyi fil muamalah, dan terbebas dari tipuan. Wa qad tatabaddalu al afdaliyatu fi hasabi hajatil biladi wal ummah. Kata Bapak Az-Zuhaili, bisa jadi ada suatu masa di mana keafdalan suatu pekerjaan itu berubah tergantung kepada sikon. Misalnya fasinatul harfiyatu masalan, membuat persediaan senjata perang. Waktal harbi, ketika sedang musim, belum perang musimnya, sedang terjadi peperangan antara pemerintahan Islam dengan pemerintahan kufur. Maka pada saat itu pekerjaan yang paling afdal adalah mempersiapkan persenjataan. Apalagi di zaman dulu ya, itu memang panah. Panah itu ya kudu gawe. Demikian juga kalau sekarang, tapi sekarang umumnya kita tidak bisa yang bikin, tidak bisa diproduksi oleh masyarakat yang mengangkat senjata-senjata itu, ya. Maksudnya senjata apinya tidak bisa, ya. Harus pabrik, dan itu dikuasai oleh negara biasanya. Summa inna hadarat al-asri qamat ala nahdhatis sina'iyah fi jami'il hay'at fahiya sabilu ziyadi wa tahqiqit tarah. Dan hari ini kalau kita perhatikan, di mana-mana ada telah berkembang berbagai usaha perindustrian. Karena memang sekarang ini kita katanya memasuki era industri. Jadi walaupun sebenarnya tidak bisa lepas dari tadi ya, para petani. Sing arep di industri ini apa nek nek tidak ada para petani. Anu impor lain kalau begitu ya. Berarti di sini semuanya menjadi industriawan ya. Sementara bahan bakunya impor ya, bisa juga tetap kan impor juga, tidak lepas dari jasanya para petani. Ya. Itu beberapa penjelasan berkenaan dengan keutamaan mencari nafkah ya, dan kewajiban kita untuk apa namanya, mencari yang baik ya, menjaga supaya diri kita, keluarga kita terbebas dari api neraka. Nah, kemudian beliau melanjutkan pembahasan dengan apakah wajib kita mengetahui hukum dari aktivitas yang kita kerjakan, aktivitas perekonomian yang kita kerjakan. Beliau menulis, al-ilmu fi wujuhil kasbil halali wajibun ala kulli muslimin muktasibin. Mencari ilmu dan mengetahui berbagai aspek usaha yang halal itu wajib bagi setiap muslim yang berusaha. Maksudnya kalau misalnya yang berusaha itu seorang pedagang, maka dia harus mengetahui ilmu dagang. Kalau misalnya dia petani, ya dia juga harus mengetahui aturan-aturan Allah berkenaan dengan pertanian. Itu wajib hukumnya, fardhu ain. Lianna talabal ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, karena mencari ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap muslim. Bahwa talabul ilmi muhtaj ilaihi, dan mencari ilmu terkait dengan usahanya itu adalah mencari ilmu yang memang betul-betul dia butuhkan. Wal muktasibu yahtaju ila ilmil kasbi, orang yang berusaha dia sejatinya butuh untuk mengetahui ilmu berusaha, pertaniannya pertanian ya. Kalau apa, jasa ya, aturan Islam dalam dunia jasa itu bagaimana ya, semuanya harus diketahui. Dasar dari semua ini adalah sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dulu juga sudah pernah kita sampaikan, tetapi kali ini dengan sedikit redaksi yang berbeda. Annahu kana yatufu fi suq, Umar bin Khattab ini biasa keliling pasar, khalifah keliling pasar. Wa yadribu ba'd at-tujjari bid-durrah, dan beliau biasa memukul, mengingatkan para pedagang dengan bawa tongkat. Kalau beliau melihat ada yang curang, langsung di ini. Biasa kalau ada tumpukan makanan itu langsung ditusuk, seret. Dilihat ada yang basah apa enggak. Artinya untuk melihat bahwasanya tidak ada tipuan. Ya. Timbangan. Benar apa enggak begitu. Itu memang Amirul Mukminin, presiden yang betul-betul dapat dipercaya, yang dijamin masuk jannah. Wa yaqulu, dan dia berkata, la yabi'u fi suqina illa man yafqah. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang sudah ngerti ilmu dagang. Mengerti benar ilmu dagang. Wa illa, kalau tidak, akalar riba sya'a am aba, pasti dia akan makan riba, baik dia menghendakinya, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, baik dia sadar ataupun tidak sadar. Itulah sebabnya ikhwan fillah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ya, latar belakang kenapa kok kita kemarin-kemarin mengkaji fikih muamalah maliyah, karena ini setiap hari kita lakukan ya, supaya kita tidak lagi makan riba. Ya. Demikian. Selanjutnya beliau memberikan penjelasan global mengenai apa yang perlu kita pelajari dari akad. Ilmu al-uqudi wa at-tasarrufati wasi'un wa katsirun ta'rifa. Ilmu tentang akad dan transaksi itu banyak sekali, luas. Definisinya macam-macam, diberikan oleh banyak ulama. Lakinna hunaka uqudan sittah, akan tetapi ada 6 akad. La tanfakul makasibu anha, usaha apapun pasti bersinggungan dengan salah satu dari 6 ini. Mau tani, mau dagang, mau menjadi pengacara, mau menjadi arsitek, apapun pasti akan bersinggungan dengan salah satu dari yang 6 ini. Makanya yang 6 ini harus diketahui dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Yang pertama al-bai, tentang jual beli. Yang kedua ar-riba, yang diharamkan. Riba itu apa itu sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jual beli itu halal, riba itu haram. Bedanya tipis. Karena tipisnya beda itulah orang-orang yang praktek riba mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu sama saja dengan riba. Dan hari ini banyak sekali transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sebagian kita ya, yang mengandung riba. Karena apa? Ya tadi bedanya agak tipis. Ya. Makanya seyogianya lah kita mendalami benar ini tentang riba. Kemarin kita sudah mengkaji, nanti kita ulang sekali lagi supaya lebih ajem, supaya lebih teringat, ingat betul dengan apa itu riba. Ya. Kemudian yang ketiga as-salam. salam itu pesan barat, ya. Pesan barat, tolong dibuatkan roti, Mas Hasan, misalnya, ya. Itu kan pesan. Tolong dibuatkan almarhum 100, pesan. Wal ijarah, sewa menyewa. Bagaimana hukumnya kalau misalnya saya menyewa rumah, baru berjalan 3 bulan saya dapat panggilan kerja, padahal saya sewa 3 tahun, bolehkah oper kontrak? Nanti akan ada kajian tentang ijarah menurut aturan syariat itu seperti apa. Wasyirkah, bekerja sama. Baik, bekerja sama dalam arti sama-sama kudu modal dan sama-sama kudu tenaga, atau kudu modal saja, atau kudu tenaga saja. Semuanya diatur dalam Islam. Wal qira'ah al-mudharabah, kalau syirkah modalnya dana saja, itu namanya qirat atau mudharabah. Itu ada aturannya sendiri juga. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, terus terang saya melihat di sana sini banyak sekali yang mempraktekkan maunya itu mudharabah tetapi ternyata jatuhnya riba. Maunya syirkah jatuhnya mendzalimi saudara. Maka untuk itu moga-moga di hari-hari ke depan nanti kita bisa segera menyelesaikan kajian tentang yang pertama-tama tentang 6 perkara ini, ya. Tentunya kalau yang sudah-sudah nanti kita percepat, ya, sekedar mengingat, ya. Sementara untuk yang belum-belum ya kita detailkan, ya, insyaallah. Sampai di sini mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi ada yang belum jelas. Saya persilakan kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu. Ini isyanya jam berapa, Pak? Lebih berapa? Kurang seperempat, ya? Kalau tidak ada, ini soalnya selanjutnya ini agak panjang, jadi kita lanjutkan saja insya Allah pada pertemuan yang akan datang tentang poin-poin yang harus diperhatikan oleh seorang pedagang supaya dagangannya penuh berkah. Insya Allah kita kasih pada pertemuan yang akan datang. Teman-temannya yang pedagang bisa diundang untuk hadir, ya. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, moga-moga ini menjadi awal yang baik, memulai yang baik untuk kajian muamalah maliyah kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.